Tentang forex, pasal baru ni ustaz kata forex haram, tapi mufti Perak kata tak boleh. Mufti Perak kata boleh main. Ya, bukan kita kata haram, ulama-ulama kata haram. Kita senyapa je. Nampak? Kita terus siapa? Bila kita jawab ni bukan fatwa kita, kita bukan mufti. Nah. Ha. Kita bui kalau benda tu tak ada zaman dulu dalam kitab-kitab lama. Nak kita tengok pada fatwa-fatwa ni, kita terus nyapa, bukan kita fatwa. Kita nak fatwa ni kita kena darjat mufti tu. Nah, kita terus nyapa je. Jangan kata kita kata haram. Nah. Ha. Jadi hukumnya masih lagi haram. Nampak? Kerana banyak berlaku pelanggaran syarat dalam masalah dalam penjualan apa benda ni? Wang tunai. Dia wang tunai ni dia kena qabad. Tidak dia hutang. Jual wang. Maksudnya kalau nak jual wang mata wang asing ni, kita beli dulu wang tu. Beli dulu. Faham? Beli wang sungguh. Lepas tu jual balik. Tak apa kan? Nah, itu pun kalau negara orang Islam tak boleh. Nah, macam negara Iraq. Iraq ni sengaja dihancurkan ekonomi oleh mereka. Sengaja buat, faham? Bila hancur ekonomi, pitih dia murah. Bila pitih murah, jutawan seluruh dunia pakat beli duit Iraq. Sekarang ni dia maju balik supaya naik, supaya pitih-pitih Iraq ada dalam dia tangan dia jadi mahal. Jual balik, nampak eh? Nah, ha, tu haram pasal apa? Menzalimi negara umat Islam. Ha. Ha ni tak ada khabar, pakai main atas kertas saja. Nah, apa tu kalau mah dengan mah dia tak boleh hutang. Nah, ha, nak beli mah dengan mah, syaratnya tak boleh hutang, dah kena sama nilai. Sama kes tu juga dengan wang forex. Nah, ha, bab pitih dengan pitih. Nampak? Ha. Nak beli mah orang, nak trading, beli dulu. Jual dulu mah kita hak kita pakai. Baru beli hak dia. Ni tak boleh tukar gitu. Kenal hak ni eh, hak sini hak baru yang 2000. Tak. Kita pun bawa dah kata kita hak lama. Tukar gitu. Leh. Haram. Hang. Kena tanya dulu tuan kedai nak beli mah kita berapa hak kita ni. Dia setuju nak beli 800. Haramnya kita beli ke dia lagi. Mana tambah 1200 lagi baru boleh. Selesai hak ni dulu. Jual kita dulu baru beli hak dia. Kalau kita nak tukar boleh, tapi kita mesti dua mah, dia dua mah. Kita 8 gram, dia kena 8 gram. Itu syarat dia. Tidak jadi riba. Nah.